pernah tekoni nguripmu nanging aku turung iso dadi pilihanmu. Aku wong sing pernah merjuang ke ati tinggo kowe cahayu sing wis tak kemateni. Kowe ra tau ngerasake kabeh wis tak perjuangke. Namun kenyataan engkau sia-siakan, dan setelahnya hanya kau anggap teman. Pancen kape salahku, buka hati Gusti diramu. Sejelas-jelas raiso nompo pengharapanku, dan pancen kowe raiso nompo opo anane tak milih lungo wae. Arep sakedene opo aku merjuang ke tresno ku tinggo kowe mung to sepele. Pancen kowe raiso nampak apa.